tak percaya kebesaran Tuhan. Mengapa harus tunggu bencana? Tentara datang untuk kemanusiaan. Mengapa gak setiap hari mengapa harus tunggu bencana? Kita rela sisihkan harta untuk sesama. Mengapa harus tunggu bencana? Baru kita bersahabat dengan alam. Mengapa gak setiap hari berbuat seperti baru dunia bisa bersatu.